Thank you kembali This is DJ MDM Sebenaru Please welcome Techno Revolution Kasih manja Pak Ade sayang kakak mau manja manja akan Pak Ade sayang kakak mau manja manja akan Pak Ade GRS on the mix. Hey sayangku, ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu, emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik cantik ini hanya untuk dirimu. GRS, aku bernyanyi. Manja apa kita? Kita sayang manja akan kita manja akan sayang manja akan manja apa kita? Mari kakasih manja, kamu manja, manja, manja akang. Kamu manja, manja akang. Kamu manja. Kamu manja.